Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji kita panjatkan pada Allah Azza wa Jal yang telah banyak sekali melipatkan pada kita kelimatan-kelimatan hingga saat ini. Walhamdulillah, di kesempatan hari ini, lebih tepatnya di edisi hari Selasa ya, masih kita di edisi tanggal 19 Muharram 1447 Hijriah tepatnya dengan 15 Juli 2025 Masehi di pukul 7 ini. Insya Allah kita akan melanjutkan ya kajian, tentunya masih kajian live, kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Hidayatul Hayro yang akan kembali disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Marasid Hafidhullahu Ta'ala Barakatuh. Dan kita masih pada pembahasan atau judul yang kita angkat kali ini, yaitu Nabi Musa alaihissalam tidak menyerahkan Taurat kepada Bani Israel ya, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Marasid Hafidhullahu Ta'ala. Dan beliau sudah hadir kembali di studio, alhamdulillah ya. Kita sapa dulu beliau seperti biasa ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Kaifa halukum antum? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustaz, untuk tema yang akan kita angkat di pagi hari ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit dari apa yang akan kita bahas Ustaz? Iya. Masih melanjutkan yang kemarin, bahwa ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak menyerahkan kitab Taurat kepada Bani Israel. Sudah mengkhawatirkan Bani Israel akan merubah, akan berkhianat, akan mengganti. Sehingga Musa memberikannya kepada kerabatnya, keluarganya sendiri. Pada turunan atau anak-anak dari Bani Lawi. Dan juga anak turunan Harun. Agar mereka lebih menjaganya. Ini sepintas sudah dibaca kemarin dan kita akan lanjutkan pada hari ini. Baik, ya. Demikian tadi para pendengar untuk penjelasan ringkasnya, dan mungkin untuk penjelasan panjangnya kita akan serahkan kembali kepada beliau. Dan bagi Anda yang memiliki kitabnya bisa dibuka di halaman yang ke-247, silakan dibuka dan bisa didengarkan juga di Radio Islam Indonesia ataupun RII ya, dan via Telegram juga di live di channelnya di Hidayatul Hayro Profikum. Baik, saya silakan untuk pembahasannya. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwani fidina azakumullah, sebagaimana kita sudah sebutkan tadi, bahwa pembahasannya mengenai kitab Taurat yang ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak menyerahkannya kepada Bani Israel. Karena beliau khawatir amanah Bani Israel atau yang dikenal kurangnya amanah mereka, sehingga beliau serahkan kepada kerabatnya dan keluarganya dari turunan Bani Lawi dan Bani Harun. Disebutkan dalam kitab mereka sendiri yang terjemahannya sebagai berikut: Wa kataba Musa hadhihi at-taurata wa dafa'aha ila a'immati Bani Lawi. Ditulis di kitab mereka Safar At-Tathniyah, lembaran At-Tathniyah. Barakallahu fikum, yang maknanya bahwa Nabi Musa menulis Taurat ini, menyusun atau menyalin Taurat ini dan diberikannya kepada tokoh-tokoh dari turunan Bani Lawi, kerabatnya, dan juga Bani Harun, turunan Harun, merupakan tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Wa hukamahum. Wa qala Allahu li Musa an hadhihi surah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa alaihi salam tentang surat ini, wa takunu li hadhihi surah. Cukup surat ini sebagai saksi atasku, atas Bani Israel. Wala tunsa, dan jangan dilupakan. Hadhihi suratu min afwahi auladihim. Jangan dilupakan, jangan sampai hilang di mulut atau dari mulut-mulut anak cucunya. Ya, ini anak cucu Bani Lawi dan anak cucu Bani Harun. Wa amma baqiyatut Taurah fadafa'aha ila auladi Harun wa ja'alaha fihim wasanaha. Adapun sisa dari surat-surat yang ada dalam Taurat diberikan kepada anak-anaknya Harun dan dijadikannya di tengah mereka wasanaha, dan mereka menjaganya. Kalau menjaga adalah dengan menghafalnya, sehingga mereka hafal. Tetapi wallahu ta'ala alam disebutkan nanti bahwa mereka menghafalnya bagian demi bagian. Artinya si fulan hafal bagian ini, si Alan hafal bagian itu, orang ketiga hafal bagian yang lain, begitu. Untuk menjaga jangan sampai hilang. Fala immatul haruniyun, maka pimpinan-pimpinan mereka dari turunan Harun, humul ladhina kanu ya'rifuna Taurata wa yahfaduna aktsaraha. Maka turunan Harun tadilah tokoh-tokoh Haruniyah, mereka lah yang mengenali Taurat dan menjaga Taurat, aktsaraha, kebanyakan mereka hafal Taurat-Taurat tersebut. Tetapi qatalahum bukhtanassar, mereka dibantai, dibunuh turunan Harun ini tadi oleh bukhtanassar ala damin wahid, artinya sekaligus. Wa ahraka haikaluhum, bahkan dibakar sisa-sisa mereka, artinya haikal adalah jasad-jasad mereka, tengkorak mereka dibakar. Yauma staula ala Baitul Maqdis, ketika Bukhtanassar berhasil menguasai Baitul Maqdis. Walam takun at-Taurah mahfuzha ala alsinatihim, maka Taurat tadi tidak terjaga di lidah-lidah mereka. Maksudnya tidak terjaga di lidah mereka secara keseluruhan, begitu. Bal kana kullu wahidin minal haruniyin yahfad faslan. Jadi caranya, kalau saja mereka menghafalnya, setiap orang menghafal Taurat secara keseluruhan, mungkin tersisa satu saja akan tersisa Taurat. Bukan begitu? Kalau hafalnya seluruhnya, masing-masing orang dari turunan Harun hafal seluruhnya, maka tersisa satu pun Taurat akan terjaga. Tetapi ternyata enggak demikian. Mereka tidak semuanya hafal secara keseluruhan. Bal kana kullu wahidin minal haruniyun, bahkan masing-masing dari turunan Harun menghafal satu pasal. Faslan minat Taurat. Sehingga kalau tersisa satu, dua orang, ya hanya dua pasal saja. Kalau tersisa tiga orang, ya hanya tiga pasal saja. Falamma ra'a Uzairun annal qawma qad uhriqa haikaluhum wa zalat daulatuhum wa tafarraqa jam'uhum wa rufi'a kitabuhum jama'a min mahfudatihi. Ketika ada seseorang yang disebut dengan nama Uzair, wallahu'alam nanti akan dibahas apakah itu Uzair yang dijuluki sebagai Nabi Uzair atau bukan. Seorang yang bernama Uzair melihat kaumnya telah dibantai dan telah dibakar jasad-jasadnya dan telah runtuh negaranya dan telah terpecah persatuannya, warufi'a kitabuhum, yang berarti hilang kitabnya, jama'a min mahfudatihi wa min al-fusuli allati yahfaduha al-kahana, maka dia pun mengumpulkan yang tersisa dari mereka-mereka yang hafal Taurat. Dapat pasal dari sini, dapat pasal dari situ, dapat pasal dari beberapa orang. Allati yahfaduha, yang dihafal oleh kahanah mereka. Kahanah, yakni tokoh-tokoh mereka atau dukun-dukunnya mereka. Ma'alaffaqa minhu hadhihi at-Taurah allati bi'aidihim, yang dengan itu dia ingin menyelamatkan Taurat yang ada di tangan mereka. Walidhalika balagu fi ta'dhimi Uzair. Oleh karena itu, mereka sampai berlebih-lebihan dalam memuliakan Uzair, karena dianggap oleh mereka Uzair adalah penyelamat kitab Taurat, penyelamat kitab suci mereka. Sehingga balaghu fi ta'dhimi Uzair, mereka berlebih-lebihan dalam mengagungkan Uzair, ghayatal mubalaghah, sampai setinggi-tinggi pemuliaan yang melampaui batas. Wa qalu fihi ma hakahu Allahu anhum fi kitabih, seperti yang Allah kisahkan di dalam kitabnya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, Yahudi berkata Uzair adalah anak Tuhan, katanya anak Allah. Wa za'amu anna nur 'ala al-ardi ila al-an yadhhar, dan kata mereka menganggap, mengaku-ngaku bahwa cahaya terus bersinar sampai hari ini, kata mereka, di kuburan Uzair, 'inda bata'ihil Iraq, di kuburan Uzair di pinggiran negeri Iraq. Li'annahu 'amila lahum kitaban yahfadz dinahum, karena orang ini katanya telah beramal dengan amalan besar, menjaga kitab suci dan menjaga agama mereka. Fahadih Taurat allati bi'aidihim alal haqiqah kitabu Uzair. Maka kitab Taurat yang ada di tangan-tangan mereka sekarang ini adalah apa yang disusun, dikumpulkan oleh Uzair. Wa in kana fiha aw aktsaruha min at-Taurat, walaupun memang sebagiannya atau mayoritasnya dari Taurat, tetapi tercampur di dalamnya apa yang bukan dari Taurat. Walaupun aktsaruha min at-Taurat allati anzalaha Allahu ala Musa, walaupun dominannya, mayoritasnya memang apa yang dihafal oleh sisa-sisa Haruniyah dari kitabullah Taurat yang diturunkan pada Musa. Qala wa hadha yadullu ala anna alladhi jama'a hadhihi al-fusul allati bi'aydihim rajulun jahil bi sifati Rabbi Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa yang mengumpulkan pasal-pasal tadi yang ada di tangan-tangan Haruniyun adalah seseorang yang tidak mengerti tentang sifat-sifat Allah. Wa ma yanbaghi lahu, dan tidak mengerti apa yang pantas baginya. Wa ma la yajuzu alaih, dan apa yang tidak pantas baginya. Tidak mengerti apa yang pantas bagi Allah dan apa yang tidak pantas. Artinya barakallahu fikum, bisa jadi di dalamnya akan tercampur dengan apa-apa yang bukan dari Allah atau bahkan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mengerti. Falidhalika nusiba ila Rabbi Ta'ala ma yataqaddas wa yatanazzah anhu. Oleh karena itu, dinisbatkan kepada Rabb Ta'ala di Taurat mereka apa yang tidak mungkin bagi Allah. Apa yang yataqaddas wa yatanazzah anhu. Apa yang Allah maha suci daripadanya. Apa yang Allah maha bersih, tidak mungkin memilikinya, mereka justru menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak tadi, maha suci Allah, tidak mungkin memiliki anak. Wa hadha ar-rajul yu'rafu 'inda al-yahudi wa nasara. Orang ini dikenal di kalangan Yahudi dan juga di kalangan Nasrani dengan nama Azar al-Warraq. Dikenal di kalangan Yahudi dan Nasrani dengan nama Azar al-Warraq. Wa yadhunnu ba'dun nasi annahu alladhi, dan dikira oleh manusia orang itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 'amin tsumma ba'atha. Seorang yang melewati satu desa, satu negeri, dalam keadaan kosong, tinggal puing-puingnya saja. Kemudian dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan semua ini yang telah mati? Maka Allah matikan dia 100 tahun. Kemudian Allah bangkitkan. Kemudian ditanya, berapa lama engkau di sini? Dia merasa paling sekejap saja. Tetapi kata Allah, bal labitha mi'ata 'amin, bahkan engkau telah berada di sini 100 tahun. Wa yaqulu innahu nabi, dikatakan pula bahwa ini nabi. Nabi Uzair. Wala dalila ala hatainil muqaddimatain. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan dua perkara tadi. Apakah betul ayat ini mengenai orang tadi? Dan apakah betul dia adalah Nabi? Dua muqaddimah ini tidak ada dalil yang jelas. Wajibut tathabbut, maka wajib kita menelitinya, mempelajarinya, bukti-buktinya, nafian wa isbatan. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang ditetapkan, mana yang dihilangkan. Fa in kana hadha nabiyyan wa ismuhu Uzair, kalau itu benar-benar nabi dan namanya Uzair, faqad wafaqa sahibat Taurati fil ism, berarti mencocoki apa yang ada dalam kitab Taurat dengan namanya, yaitu Uzair. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa bil jumlati, ringkasnya, nahnu wa kullu 'aqilin naqta' bi bara'ati at-taurat allati anzalaha Allahu 'ala kalimi Musa. Ini kesimpulannya. Bahwasanya ringkasnya, kita dan setiap orang berakal menyatakan dengan tegas Taurat yang ada sekarang bukan Taurat yang pernah diturunkan pada Musa. Yakni sudah banyak perubahan-perubahan. Mereka tidak dapatkan dari turunan Harun secara keseluruhan. Dapat hanya sebagian. Tetapi sebagian yang lainnya entah mereka kumpulkan dari mana. Bahkan disebutkan dari tokoh-tokoh dukun-dukun mereka. Al-Kahanah mereka. Dan sebagian dari mereka sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Qala, dikatakan di sini. Bara'atut Taurat allati anzalaha Allahu 'ala kalimi Musa min hadhihi al-akadhibil mustahilat wa turrahat. Maka Maha Suci Allah, tidak mungkin kitabnya Taurat yang diturunkan pada Musa berisi kedustaan-kedustaan seperti yang ada dalam Taurat yang ada sekarang. Tidak mungkin ada mustahilat yang mustahil-mustahil yang ada dalam kitab Taurat. Tidak mungkin ada kejanggalan-kejanggalan yang ada pada kitab Taurat yang ada sekarang. Yang sudah kita pernah baca, mudah-mudahan masih ingat. Kejanggalan-kejanggalan kisah yang ada di dalam Taurat. Yang na'udzubillah, ada yang diperintahkan untuk berzina, ada yang macam-macam. Ini mustahil, tidak mungkin Maha Suci Allah tidak mungkin menurunkan Taurat pada Musa yang berisi seperti itu. Kama naqta' bi bara'ati salati Musa wa bani Israel ma'ahu min hadha alladhi yaqulunahu fi salatihim al-yawm. Juga, kita tegas menyatakan bahwa salatnya Nabi Musa dan salatnya bani Israel dulu berlepas diri. Tidak sama dengan apa yang mereka ucapkan dalam salat mereka di hari ini. Nabi Musa berlepas diri. Salat beliau tidak sama dengan apa yang mereka ucapkan dalam salat mereka. Qala fa innahum fil asril awal minal Muharram, karena mereka di 10 hari pertama di bulan Muharram, fi kulli sanatin, di setiap tahunnya, yaquluna fi salatihim, mereka berkata dalam salat mereka, yang terjemahannya sebagai berikut. Tentunya dalam bahasa yang ada dalam Taurat mereka, yang mereka bacakan, Taurat yang sekarang ya. Yang terjemahan dalam bahasa Arabnya, ya abana, wahai bapak kami, imlik ala jami' ahlil ard, milikilah seluruh apa yang ada di muka bumi. Liyakula kullu dinasamah, agar berkata setiap orang, Allahu ilahu Israel, bahwa Allah adalah Tuhannya Israel. Qad malak, agar mereka semua berkata, bahwa Allah Tuhannya Israel telah memiliki kerajaannya. Dan kerajaannya menguasai seluruhnya. Mutasallita. Wa yaquluna fiha aidha, dan mereka juga berkata dalam salatnya, wa sayakunu lillahil mulk, nanti Allah akan memiliki kerajaan. Berarti sekarang belum ada kerajaannya. Itu yang dikatakan tadi janggal. Tidak mungkin Allah sejak dulu memiliki kerajaan. Bukan baru, apalagi akan. Sayakunu lillahi. Ya Allah, milikilah Berarti seakan-akan belum memiliki. Wa fi dzalikal yaum yakunu Allahu wahidan wasmuhu wahid. Dan dia hari ini menjadi satu dan namanya satu. Barakallahu fikum. Demikian dinukil di dalam kitab mereka Al-Mazmur. Dalam kitab mereka Al-Mazmur. Halaman 113 ayat 19. Tayyib. Wa ya'nuna bidzalika annahu la yadhhar kaunul malik lahu wa kaunu wahidan illa idza saratid daulah lahum. Jadi menganggap bahwasanya Allah astaghfirullahalazim belum memiliki kerajaan, belum memiliki kekuasaan, belum bisa dikatakan satu kecuali kalau sudah memiliki daulah dan kalau seluruh negeri sudah dikuasai oleh Bani Israel. Baru dikatakan Tuhan punya kekuasaan. Fa'amma madamati daulah li ghairihim. Tetapi selama daulah kerajaan dimiliki oleh selain Bani Israel. Khamalad dikr. Sehingga tidak disebut-sebut lagi nama Allah. Maka katanya Allah belum berkuasa. Belum memiliki kerajaan. Mashkukun fi wahdaniyatihi. Diragukan keesaannya. Mat'unun fi mulkih. Tercela kekuasaannya. Cacat kekuasaannya. Ini barakallahu fikum. Pemikiran-pemikiran yang Nabi Musa alaihissalam berlepas diri. Dari yang seperti ini. Jelas doanya Nabi Musa dulu. Salatnya Nabi Musa dulu. Tidak sama dengan apa yang mereka ucapkan sekarang. Ya Allah, milikilah kerajaan. Jadikanlah seluruh kerajaan adalah milikmu. Jadi belum memiliki. Meminta, memohon agar Allah segera memiliki seluruh kerajaan. Ini barakallahu fikum. Ucapan orang yang tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah malikul mulk. Tu'til mulka man tasha. Allah subhanahu wa ta'ala adalah penguasa dari seluruh penguasa. Raja di raja. Memimpin, memiliki seluruh kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah pula yang mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Ini barakallahu fikum seharusnya. Cuma mereka tidak kenal Allah. Yang pasti itu bukan dari Nabi Musa. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sebutkan tadi. Jelas bertentangan dengan akidah tauhid. Yang tidak mungkin Nabi Musa mengajarkan seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.